Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yumiddin wa sallama tasliman kathira. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali, terutama nikmatul Islam dan nikmat hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan dan kesehatan. Sehingga dengan dua nikmat tadi, Allah selalu saja mudahkan kepada kita untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi perkumpulan kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang disebut nama kita di hadapan Allah, di hadapan para malaikatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bangga dengan orang-orang yang selalu istiqamah, selalu komitmen dan konsisten duduk dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Ustaz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullahu taala, tentang pembahasan asbab ziyadatul iman wa nuqsani, sebab-sebab yang dapat menambahkan iman dan sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah. Karena di zaman ini, zamanul fitan, zaman fitnah, tentunya kita penting untuk selalu memperhatikan kualitas iman kita kepada Allah. Di zaman akhir seperti ini, yang Nabi SAW pernah bersabda, badiru bil amali fitana, bersegeralah kalian untuk bisa melaksanakan amalan-amalan Rasulullah di zaman yang penuh dengan fitnah. Seperti apa zaman fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa isbihur rajulu mu'mina, akan ada nanti pada akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pada pagi harinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yumsi kafira, akan tapi pada waktu sore hari dia telah menyeleweng daripada akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, pada sore harinya dia menjadi seorang mukmin hakiki, seorang muslim, akan tapi pada waktu pagi harinya, wa yusbihu kafira, pada pagi harinya dia telah menjadi orang yang kafir. Mengapa bisa ada orang semacam ini? Dijelaskan oleh para ulama. Kok bisa ada orang yang pagi harinya mukmin, sorenya tidak mukmin lagi? Yabi'u dinahu li'aradhim minad dunya. Dia menjual agamanya, menjual manhajnya, menjual akidahnya untuk mendapatkan secuil daripada kenikmatan semu dunia. Betapa banyak pada zaman kita sekarang kita dapati orang-orang yang bergampangan dalam masalah toleransi, kemudian terjerumus dalam masalah akidahnya, ya korbankan akidahnya untuk urusan-urusan dunia. Maka dengan pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan menguatkan iman kita, dan kita bisa mengetahui apa saja sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan dan sudah kita baca, di antara salah satu sebab naqsul iman adalah ad-dunya wa fitanuha, fitnah dunia, dunia dan fitnah dunia. Sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya sebab-sebab yang dapat membuat seorang muslim tertipu dengan dunia. Kemudian juga sudah kita sampaikan sebelumnya, al-ilaj iqtirar bid-dunya. Bagaimana cara mengobati diri yang sudah tergantung, yang sudah terlanjur mengekor kepada urusan dunia. Dan beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya, wala yatimmu lahu dhalika wala yatahaqqaqu illa ba'dan nadhar fi amri. Bahwasannya tidak akan sempurna iman seorang hamba dan bertambahnya iman seorang hamba kecuali merealisasikan sisi pandangannya terhadap dua hal. Yang pertama, an-nadharu fid dunya, melihat akan dunia, memperhatikan dunia, memperhatikan hakikat daripada dunia. Kita harus tahu bahwasannya dunia itu sur'atu zawaliha, cepat hilangnya. Ya, tidak ada yang abadi di dunia. Wa fana'iha, dan dunia itu fana, menipu. Ya, kebahagiaannya tidak ada kebahagiaan yang abadi. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Begitu juga kesedihannya justru malah bisa membuat iman seorang hamba turun dari iman kepada Allah. Wa mihlaliha wa naqsiha wa khusnatiha. Dan berkurangnya dunia tidak ada yang sempurna. Di bagian yang kedua adalah an-nadharu fil akhirah. Kita juga harus melihat dari sisi akhirat. Bahwasanya akhirat yang akan kita hadapi, akhirat yang akan kita lalui bersama itu pasti ada. Kita harus yakin bahwasanya akhirat itu ada. Tidak sebagian orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang namanya akhirat. Tidak ada yang namanya hari pembalasan. Tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Oleh karenanya sedikit dari mereka yang merasakan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa dawamiha, dan bahwasanya akhirat itu akan terus ada, kekal abadi. Tidak ada kehidupan setelah kehidupan di akhirat. Wa baqaiha, dan akhirat akan terus ada sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menginginkan iman kita sempurna, iman kita bertambah, maka harus melihat dari sisi dunianya. Kita harus melihat dunia bahwasanya dunia itu akan hina, akan hilang. Ya, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan dunia dalam Al-Qur'an kecuali pasti mencela dunia tersebut. Dan kita juga harus melihat dari sisi akhirat, bahwasanya akhirat pasti akan datang kepada kita dan kita pasti akan melewatinya semuanya tanpa terkecuali, yaitu surga atau neraka. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat merupakan suatu yang paling baik, lebih baik dan lebih kekal. Kemudian beliau menyampaikan, fa idza ta'ammala fi hadainil amrayn, apabila seorang hamba, seorang muslim memperhatikan dari dua sisi tadi, wa ahsanan nadharu fihima, dan memperbaiki pandangannya terhadap dua sisi tadi, dunia dan akhirat, hadahu dzalika li itharil akhirah albaqiyah anid dunya alfaniyah, maka akan diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengedepankan akhirat yang kekal daripada dunia yang fana. Setelah kita sudah bagus memperhatikan dua sisi tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuntun kita untuk bisa mengedepankan akhirat dari segalanya. Dari harta, setelah kita melihat harta kita, Allah akan berikan kepada kita petunjuk bahwasanya harta yang Anda miliki tidak akan bertahan lama, tidak akan selama-lamanya dimiliki. Akhirat lebih kekal. Infakkan harta tersebut. Tatkala kita melihat bahwasannya, ya, dunia ini berpersepsi bahwasannya dunia akan kekal, Allah Subhanahu wa taala akan tuntun kita bahwasanya akhiratlah yang lebih kekal daripada segalanya. Tatkala kita lelah dalam berdakwah, lelah dalam berkhidmah, maka kita, Allah Subhanahu wa taala akan tuntun kita bahwasanya yang kita cari adalah akhirat. Maksudnya kita akan meninggalkan dunia ini. Waktu terus berputar, enggak pernah kembali lagi putarannya. Dan umur kita, usia kita akan terus berkurang. Yang awalnya kecil, kemudian besar, kemudian kembali melemah. yang awalnya rambutnya enggak ada, kemudian tumbuh, kemudian menjadi uban. Badan yang kuat akan berubah menjadi melemah, dan itu sunnatullah. Semua kita akan mengalaminya. Semua kita akan berpisah dari dunia ini. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat tersebut, maka itu merupakan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ithar itu artinya mengedepankan ya. Ithar itu artinya mengedepankan. Mengedepankan dalam urusan dunia itu dianjurkan. Jadi ithar ada dua. Itharun fid dunya fi mas'alatid dunya wa ithar fi mas'alatil akhirah. Mengedepankan urusan dalam urusan dunia itu dianjurkan dalam muamalah. Ya, misal contoh. Kita dalam kondisi haus misalnya. Ya. Haus sekali. Tapi di sisi lain ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Maka tatkala itu ada yang namanya adab al-ithar, mengedepankan kepada orang yang lebih membutuhkan. Tapi la itharo fil qurubat, enggak ada ithar dalam urusan ibadah. Ya, bisa dipahami sana, tidak ada ithar dalam masalah ibadah, enggak ada. Enggak boleh dalam urusan ibadah. Contoh. Masalah salat. Saf sudah hampir penuh. Saf depan hampir penuh. Kemudian di salah satu yakni momen ada dua orang yang ingin mengisi saf kosong tersebut. Ya. Kemudian salah satu di antara mereka, "Monggo Pak, jenengan duluan yang saf depan." Yang satu enggak mau kalah, "Monggo sampai yang duluan depan." Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam urusan ibadah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan kebaikan. Ya, dalam masalah itsar, qurbat enggak ada. Misal dalam masalah infak. Ada orang infak, ya. Kemudian yang lainnya mengatakan jenengan duluan saja, enggak selesai. Maka ini tidak diperbolehkan dalam masalah urusan akhirat. La itharo fil qurbat, tidak ada ithar dalam masalah urusan amalan akhirat. Adapun dalam masalah dunia, maka dianjurkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Dan mereka, para sahabat, wa yuthiruna, mereka lebih mendahulukan atas diri mereka meskipun mereka lebih membutuhkan. Dan dikisahkan tatkala ada salah seorang sahabat yang diberikan tamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamu sampai pura-pura makan bersama keluarganya. Itu di antara dua bentuk ihsan. Wa akbaru aunin lahu, dan salah satu hal yang membantu terbesar lahu fi tahqiqi dzalik, dalam merealisasikan mengedepankan akhirat daripada dunia, adalah an-nadhar fi halir rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa punya mindset, kita bisa punya prinsip mengedepankan akhirat dari segalanya, mengedepankan akhirat dalam ibadah, mengedepankan akhirat dalam kehidupan kita, mengedepankan akhirat dalam segala hal. Bisa kita realisasikan dengan melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Ya. Dalam kehidupan Rasulullah kita cukupkan sebagai pedoman. Di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau, muamalah beliau, keluarga beliau itu adalah contoh. Jadi tidak usah jauh-jauh tatkala kita mencari contoh. Ya, kita ingin mencari contoh yang berpahala, kita ingin mempelajari sejarah, suatu sejarah yang berpahala, maka belajarlah sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi, dan perjalanan hidup beliau. Huwa, dia, wa ashabuhu man nabadahum laha wara'a dhuhurihim. Kita pelajari bagaimana sirahnya Rasulullah dan sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul dan para sahabatnya justru malah menjadikan dunia mengikuti di belakang mereka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu contohnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam hidup dalam sebuah rumah yang disebutkan oleh ashabut tarikh besarnya adalah 3x3 meter. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tidur saja, Rasulullah sujud itu bisa kena kepada kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat bagaimana Rasulullah pernah suatu hari tidak pernah asap mengepul di rumah beliau selama 30 hari. Artinya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah masak selama 30 hari. Lantas apa yang dimakan? Al-aswadan, yaitu kurma dan air. Lihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana rumah tangga beliau. Bahwasanya ada salah seorang sahabat yang pernah bertanya kepada beliau, bagaimana ya seorang pemimpin negara, seorang komandan perang, seorang kepala rumah tangga, seorang nabi, seorang rasul, seorang terbaik di muka bumi. Bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lantas dijawab oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahli, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Artinya apa? Beliau yang menjahit, beliau yang mengadon roti, mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tidak disangka sebagai orang-orang yang beranggapan bahwasanya tatkala menjadi nabi kemudian enggak ngapa-ngapain, enggak kerja. Masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pekerjaannya apa? Menggembala kambing dan mengambil upah daripada penduduk Mekah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada yang mengatakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin? Ya enggak juga. Ya, tatkala setelah Fathu Mekah, lah perang Hunain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rampasan perang amat sangat banyak sekali. Di pasukan perang Hunain tersebut, itu banyak di antara para pemuka Quraisy yang sudah masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Sufyan, Muawiyah anaknya, Yazid bin Muawiyah dan para pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya. Kita tahu bahwasannya harta rampasan perang itu sebagiannya ada yang diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Memiliki Allah, harta rampasan tersebut dimiliki oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Nabi. Kemudian tatkala datang rampasan perang terus ribuan hewan ternak, banyak sekali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datangi oleh Abu Sufyan. Ya Rasulullah, saya baru masuk Islam, saya enggak punya uang ini sebagainya. Lantas apa? Unta yang aslinya dimiliki oleh Rasulullah kemudian diberikan kepada Abu Sufyan sebanyak 100. Ambilkan 100 unta, berikan kepada Abu Sufyan. Ya Rasulullah, gimana anak saya ini? Enggak dapat unta. Masa saya tak dapat unta? Anak saya enggak dapat, Muawiyah. Berikan kepada Muawiyah 100 lagi. 200 pesan. Ya Rasulullah, ini Muawiyah punya saudara namanya Yazid. Masa enggak dapat lagi? Dikasih sama Rasulullah menjadi 300. Sehingga dari kalangan orang-orang Ansar itu mengatakan, karena orang Rasulullah SAW orang apa? Orang Muhajirin dari Mekah ke Madinah. Orang Ansar adalah orang asli penduduk Madinah. Sehingga orang-orang Ansar pun yang namanya manusia, ya, para sahabat juga manusia. Sehingga mereka mengatakan apa? Rasulullah ini wis balik sama kaumnya sendiri wis. Rasulullah ini sudah kembali ke kaumnya. Itu semua rampasannya dikasih kepada orang-orang Muhajirin. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan mereka semuanya dan mengatakan, "Apakah kalian ridho mereka pulang dengan harta rampasan perang sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kisah yang masyhur dalam Sahih Bukhari, sampai seluruh para sahabat Ansar pun menangis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suwil daripada kisah Rasulullah tatkala bagaimana beliau menyikapi dunia. Ya, yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya yang pernah dilihat oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di hamparan pelepah kurma sehingga membekas di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam pelepah kurma tersebut. Lantas Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana engkau sebaik-baik makhluk tidur di atas pelepah kurma padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah ridho kepada engkau. Tapi lihat bagaimana orang-orang Romawi, Kaisar, ya, dan Yazdajir, para pemuka-pemuka Persia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dunia padahal mereka bukan orang-orang yang diridhoi sama Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mali walid dunya? Apa urusanku dengan dunia ini? Ya, ma ana fid dunya illa karakibin. Tidaklah aku di dunia ini, Allah berikan kepadaku dunia, Allah hidupkan saya di dunia, kecuali semisal orang yang menaiki kendaraan. Ya, yastadhillu tahta syajarah, yang bernaung di bawah pohon, istirahat. Tsumma raha anha wa tarakaha. Kemudian tatkala hajatku selesai, istirahatku selesai, kemudian saya pergi meninggalkan pohon tadi. Inilah sikap seorang mukmin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dunia, ya, berikan kepada kita dunia, jangan kita tolak. Jangan seperti orang-orang zuhad yang salah dalam zuhudnya. Kita terima, akan tapi kita jadikan dunia tersebut untuk bisa memopong akhirat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasarfuhum anha qulubuhum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka berpaling dari dunia, menjadikan dunia itu biasa-biasa saja sebagai jembatan menuju akhirat. Wattirahuhum laha fahum lima ya'lufuha wahajaruha walam yamilu ilaiha, tidak condong kepada dunia. Para sahabat ada di antara mereka itu yang pakaiannya cuman dua setel, ada yang satu setel. Aurat itu kan dari pusar sampai lutut, ya. Sehingga ada di antara mereka para sahabat itu yang cuman menutupi dari pusarnya sampai lututnya. Ada di antara mereka itu yang tiga hari pakai bajunya, kemudian satu hari enggak pernah keluar dari rumahnya, nunggu bajunya kering. Coba bayangkan. Ada di antara para sahabat juga, ya, yang menjual beberapa perabotan rumahnya. Tatkala Suhaib Ar-Rumi, seorang saudagar kaya dari Romawi, ya, kunyahnya Abu Yahya. Dia pergi, dia datang ke Mekah menjadi saudagar kaya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, maka dicegat oleh orang-orang Quraisy Suhaib Ar-Rumi. "Wahai Suhaib, enak sekali kamu sudah sukses di Mekah, kemudian kamu bawa pergi kekayaanmu ke Madinah sana. Enggak boleh. Tahan semua hartamu di sini, bawa seperlunya aja." Karena Suhaib sudah ingin benar-benar menerima agama Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun pergi dari Mekah. "Ya sudah, saya bawa secukupnya aja. Baju sama berapa harta yang bisa ia bawa." Orang-orang Quraisy pinter, ya, orang-orang yang didoloskan untuk bisa berangkat dicegat di tempat yang lain. Ya, dicegatnya bukan tanpa tangan kosong, Pak. Bawa pedang, bawa kuda. Sehingga apa? Tatkala Suhaib sudah pergi, dicegat lagi, diambil semua hartanya. Jadi berangkat ke Madinah cuman bawa baju. Itulah kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di antara mereka itu ada yang bertanya, dikisahkan dalam Al-Qur'an. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang, kapan? Apakah kita berada di atas sebuah jalan yang salah, kok Allah enggak pernah nolong kita? Apalagi tatkala kita melihat kisahnya Ammar, keluarga Ammar, Ammar bin Yasir, ya. Yasirnya itu ayahnya orang muslim, anaknya juga orang muslim, tapi statusnya semuanya adalah budak. Sehingga kisahnya Sumayyah yang masyhur, bagaimana tatkala Abu Jahal memerintahkan kepada Sumayyah untuk bisa mengatakan kalimat kufur, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menolak, kemudian ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sehingga menjadi orang yang mati syahid pertama dalam Islam. Tatkala itu Ammar menolak juga, Yasir menolak juga untuk mengatakan kalimat kufur. Kemudian disiksa dan dijemur oleh orang-orang Quraisy, sehingga yang namanya Ammar itu berhilah, ya, apa, mengucapkan kalimat kufur, akan tapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diperbolehkan dan ada dalam Al-Qur'an. Tatkala memang kita diancam untuk dibunuh dan sebagainya, ya, maka diperbolehkan bagi kita untuk hilah, mengucapkan kalimat kufur, akan tapi hati kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah para sahabat tentang Abu Hurairah yang menjadi ahlu suffah, berangkat dari masuk Islam enggak punya harta sama sekali, sehingga apa? Cuman makan daripada sedekah orang-orang yang bersedekah. Sehingga pada suatu hari Abu Hurairah itu pernah pingsan, pernah seperti orang kesurupan, sehingga oleh sahabat yang lainnya dikerumuni dan diruqyah. Kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kenapa Anda seperti ini?" Kemudian disampaikan oleh Abu Hurairah bahwasanya saya seperti ini karena kelaparan. Ya, itulah kisah para sahabat, bagaimana mereka menyikapi dunia ini, sehingga kita bisa mencontoh dan bisa menyesuaikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian wa'adduha sajanan la jannah, bahwasanya para sahabat Rasulullah dan Rasulullah menganggap dunia itu adalah penjara, bukan surga. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Bahwasanya dunia itu adalah sijnul mu'min, penjaranya untuk orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir dunia itu. Lihat bagaimana tatkala di penjara serba dibatasi, jadwalnya padat, tugasnya itu jelas, ya, terikat dengan tanggung jawab yang sangat besar, semuanya adalah amanah, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Lihat orang-orang pagi suruh sholat, dingin-dingin suruh sholat, coba. Kemudian apa? Suruh mencari rizki, mengais rizki, memberikan nafkah kepada keluarga. Waktu kerja siang-siang suruh sholat lagi, ya. Setelah kerja ingin istirahat, sholat lagi. Kemudian apa, pulang dari kerja mau istirahat, sholat lagi. Mau tidur suruh sholat lagi. Semua terikat dengan jadwal, dengan amanah, dengan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh makan makanan yang haram, makan makanan yang halal boleh tapi gak boleh berlebih-lebihan, ya. Adapun orang-orang kafir, surga dunia bagi orang-orang kafir, semua diperbolehkan, terserah mau ngapain. Mau dapat harta dari mana pun terserah, mau dikemanakan harta pun terserah. Tapi orang beriman, dapat harta juga harus disaring dari mana dapat harta. Dikemanakan hartanya juga nanti akan ditanya sama Allah. Umurnya akan ditanya. Karena kenapa orang-orang kafir berbuat demikian? Karena mereka beranggapan bahwasannya kehidupan dunia adalah akhir dari segalanya. Gak ada yang namanya akhirat. Setelah meninggal ya sudah, urusan selesai. Padahal nanti tatkala di akhirat semua akan dikumpulkan oleh Allah. Semua akan dibangkitkan. Dan kita sangat bersyukur, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Ini sudah predikat baik, predikat bagus, jaminan kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun la samahallah, meskipun qadarullah, dan kita tidak inginkan tersebut, kok masih nyemplung ke neraka, mesti ujung-ujungnya kemana? Ke surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan mengeluarkan orang-orang yang ada dalam hatinya satu biji zarrah daripada keimanan. Ada iman kepada Allah kecil aja dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang kafir, khalidan fiha, kekal di dalam neraka, sudah menjadi bahan bakarnya api neraka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, balhum illa kal an'am, tidaklah mereka itu kecuali hanya seperti hewan-hewan ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat daripada hewan-hewan ternak. Kemudian fazahadu fiha haqiqata zuhdi, Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mempraktikkan hakikat daripada kezuhudan. Ya, dijelaskan oleh beliau di sini hakikat zuhdi, hakikat daripada zuhud, karena memang banyak orang salah mengartikan dalam urusan zuhud. Ya. Zuhud dalam arti bahasanya adalah az-zuhdu fi syai'i adamu ta'alluq bihi. Zuhud dalam sesuatu itu adalah tidak ada ketergantungan hati terhadapnya. Itu namanya zuhud. Berarti zuhud dalam urusan dunia, hati tidak tergantung kepada urusan dunia. Zuhud dalam urusan akhirat, berarti zuhud, berarti hatinya tidak tergantung dalam urusan akhirat. Dan ini tidak diperbolehkan. Wajiban bagi kita adalah zuhud dalam urusan dunia. Adapun zuhud dalam urusan akhirat tidak diperbolehkan, karena arti daripada zuhud itu adalah adamu ta'alluq bihi, tidak tergantungnya hati terhadap suatu tersebut. Misal, saya zuhud dalam urusan minum, berarti hati saya tidak tergantung kepada minum. Saya zuhud dari masjid, berarti hatinya tidak tergantung ke dalam masjid. Itu arti dari kata zuhud. Wa adamu itsariha an akhirah. Pengertian dari zuhud secara syar'i adalah adamu ta'alluq bid-dunya wa adamu itsariha 'anil akhirah. Adalah tidak bergantungnya hati terhadap urusan dunia. Ya, bukan menolak ya. Bukan menolak, karena banyak orang mengartikan zuhud itu menolak dunia. Sehingga apa? Ya enggak boleh pakai baju bagus, enggak boleh beli mobil bagus, enggak boleh. Ini zuhud yang salah. Enggak boleh makan daging, enggak boleh buka puasa, harus puasa terus, enggak boleh menikah. Ini arti daripada zuhud yang salah. Arti daripada zuhud yang benar adalah adamu ta'alluq bid-dunya, tidak tergantungnya hati dalam urusan dunia. Boleh menerima dunia, tapi jangan sampai menjadikan dunia sebagai target utama kehidupan kita. Kemudian yang kedua, makna dari zuhud, ya, rukun keduanya adalah wa adamu itsariha 'anil akhirah. Tidak boleh kita mengedepankan dunia dari urusan akhirat. Jadi dua. Antum harus punya patokan zuhud itu artinya dari dua unsur. Yang pertama, tidak boleh menggantungkan hati dalam urusan dunia. Yang kedua, jangan sampai mengedepankan dunia dari akhirat. Ingat, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau sudah lebih baik dan lebih kekal, mafhumu khulafahnya, pemahaman kebalikannya, bahwasannya dunia itu tidak lebih baik dan tidak kekal. Dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan az-zuhdu, jadi banyak pengertiannya, istilah daripada pengertian para ulama tentang dua unsur tadi, tapi maknanya sama. Az-zuhdu asy-syukru 'inda sarra. Beliau menafsirkan bahwasanya zuhud itu adalah bersyukur tatkala senang. Bersyukur tatkala diberikan rizki oleh Allah. Ya, bersyukur tatkala hati bahagia. Kemudian was-sabru 'indad-dharra, bersabar tatkala sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat daripada makna zuhud juga ini disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Zuhud bersyukur tatkala Allah berikan kepada kita rizki, berikan kepada kita ilmu, berikan kepada kita anak-anak yang saleh, keluarga yang di atas manhaj Rasulullah, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita bersabar tatkala Allah berikan musibah kepada kita. Ya. Karena yang menjadi musibah itu terkadang suatu yang kita pandang jelek. Suatu yang kita pandang memudaratkan kita. Akan tapi tidak ada takdir yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Adapun yang memandang jelek itu hanya dari kacamata kita saja. Kan, tapi Allah Alimun Hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha hikmah. Kemudian walau aradu halana lu minha kullu mahbub. Jikalau mereka itu ingin, ya para nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ingin mencari dunia, ingin mengumpulkan seluruh dunia itu, lanalu, bakal dapat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil semua ghanimah. Karena memang dari seluruh para nabi dan para rasul itu mereka berperang ya. Para nabi dan para rasul itu juga berperang melawan orang-orang yang menentang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ghanimah, rampasan perang itu hanya dihalalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya sebelum Rasulullah, di zamannya Nabi Musa, di zamannya Nabi Yusya bin Nun, zaman setelah Nabi Musa, di zamannya beliau itu tatkala berperang dapat harta rampasan perang, ya, dapat harta rampasan perang, barang-barang, perisai dari emas, pedang-pedang dan sebagainya, semuanya dikumpulkan di depan pasukan mereka, dikumpulkan semuanya harta rampasan itu. Kemudian apa patokan daripada perang mereka diterima adalah tatkala datang api menyambar daripada harta rampasan tadi kemudian terbakar. Itu tanda daripada peperangan mereka diterima dan ghanimah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ghanimah itu tidak halal bagi mereka. Akan tapi kekhususan Rasulullah adalah dihalalkannya ghanimah dan boleh dimanfaatkan. Ghanimah itu apa? Barang-barang yang melekat di orang yang berperang, itu namanya ghanimah. Ya, perisainya, kemudian pedangnya, misal di perisainya ada emas-emasnya, itu ghanimah juga. Kemudian tatkala mereka berperang membawa budak, membawa wanita, membawa hewan, maka itu juga masuk dalam kategori ghanimah. Dan itu cuma dihalalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah ingin mengambil semua unta sebanyak 300 tadi, bisa saja. Ya, tanpa sepengetahuan para sahabat yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusan dunia, akan tapi Rasulullah lebih mementingkan urusan akhirat beliau. Wala wasalu minha ila kulli marghub. Sungguh Rasulullah dan para sahabatnya akan menggapai apa yang mereka inginkan. Faqad uridat alaihi mafatihu kunuziha wa fardiha. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan kepada Rasulullah ya kunci-kunci perbendaharaan bumi. Antum bisa baca di kisah tatkala Rasulullah menggali parit di kisah perang Khandaq. Tatkala seluruh para sahabat yang enggak ada yang bisa mecahin batu besar, karena memang perang Khandaq itu digali parit di sekitar kota Madinah. Para sahabat semuanya mecahin batu, enggak ada yang bisa. Ada satu besar batu enggak bisa dipecahkan. Kemudian Rasulullah itu diberikan kekuatan yang lebih sehingga Rasulullah bisa memecahkan batu, kemudian muncul cahaya. Dari cahaya itu Rasulullah diperlihatkan tentang kekayaan Kisra, kekayaan Kaisar Romawi. Dipecahkan lagi, terlihat daripada gedung putih, bukan gedung putih di Amerika, terlihat gedung putihnya Madain, ibu kotanya Persia. Artinya apa? Rasulullah SAW akan diberikan kepada umatnya dan bisa menaklukkan dua kota tadi, dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada mereka untuk bisa menaklukkan Romawi, bisa menaklukkan Persia, ya, di tangan kaum muslimin. Kemudian wa fadat ala ashabihi fa atharu biha wa lam yabi'u haddhi min al-akhirati biha. Kalau seandainya mereka ingin, mereka pasti akan bisa mendapatkannya. Akan tapi apa? Wa alimu annaha ma'barun wa mamar. Bahwasannya mereka mengetahui dunia ini hanya lewat saja, dan para sahabat beserta Rasulullah hanya akan melewati dunia. La darun maqam wa mustaqar. Mereka paham bahwasannya dunia ini tidak akan lama, bukan tempat tinggal hakiki kita. Tempat tinggal hakiki kita adalah bagaimana Nabi Adam diciptakan, yaitu di surga. Ya, sebagaimana Nabi Adam dikeluarkan dari surga, tempat asalnya surga, maka kita juga akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Wa annaha darun ubur la daru surur. Bahwasannya dunia itu hanya perlintasan. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki tatkala di dunia. Kebahagiaan yang hakiki tatkala kita bertauhid kepada Allah, merasa hati ini tenang, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan hakiki bukan diletak tatkala kita banyak hartanya juga, anak kita banyak, ya, jabatan kita mentereng, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan tenang hati ini tatkala kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha sahabatu sayfin tanqashi'u an qalil, bahwasanya dunia itu seperti layaknya awan, ya, setelah turun hujan. Wa khayalu tayfin mastatamma hatta adana birrahil, dan seperti khayalan mastatamma yang tidak pernah sempurna, hatta adana birrahil, sampai diizinkan untuk pergi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beliau mencantumkan ayat firman Allah, afara'aita immata'nahum sinin, wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum-kaum sebelummu umur yang panjang, usia yang panjang, 950 tahun hidup di dunia, dan kaumnya Nabi Nuh usianya tidak jauh-jauh beda dengan Nabi Nuh. Bagaimana Allah berikan kekuatan kepada kaum Tsamud, kaum 'Ad, Iram, di Yaman, bagaimana ada Saddul Ma'rib, bagaimana Allah berikan kepada mereka perbendaharaan dunia yang sangat banyak, gunung dipahat, dijadikan rumah. Allah berikan kepada mereka kekuatan. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian datang kepada mereka apa yang sudah dijanjikan daripada azab. Orang azab kok ditantang, ya, terutama di zamannya Nabi Saleh, ya. Tatkala Nabi Saleh memerintahkan kepada kaumnya jangan ganggu itu unta, malah diganggu, kok malah disembelih. Sehingga Nabi Saleh mengatakan, tunggu azab Allah akan turun dalam waktu 3 hari. Sehingga turunlah kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini letaknya di Mantiqatul Ula, ya, daerah di dekat Madinah, di arah utaranya Madinah. Terjadi perselisihan di kalangan ahli sejarah, di manakah letak kaum Tsamud di azab. Ada yang mengatakan di daerah Yordan, ada yang mengatakan di dekat kota Madinah sebelah barat, sebelah utaranya kota Madinah, yang namanya Al-Ula. Videonya pernah Anda share. Ya, itu tempat yang disinyalir menjadi tempat di azabnya kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah dan kitab Syekh Mubarak Furi, disebutkan bahwasanya Rasulullah, dan ini hadis sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin pergi ke Tabuk, ya, di Romawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati tempat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera, cepat jalannya. Ya, cepat jalannya. Bahkan Rasulullah menundukkan pandangan beliau, tidak ingin melihat itu bangunan-bangunan yang besar seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulu fiha illa wa antum bakun, jangan sampai kalian masuk ke dalam tempat tadi kecuali kalian dalam kondisi menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini diambil kesimpulan oleh para ulama, jangan sampai kita berwisata, ya, ke tempat-tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama harus nangis, yang kedua harus bisa mengambil hikmah daripada rekreasinya tadi. Jadi rekreasi terberat itu rekreasi ke tempat-tempat semacam itu, harus bisa mengambil hikmah, harus bisa menangis setelah masuk ke dalam tempat-tempat semacam tadi. Meskipun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah itu benar-benar tempatnya kaum Nabi Saleh ataukah tidak. Yang mengingkari itu bukan tempatnya Nabi Saleh, kaum Tsamud mengatakan bahwasannya Mantiqatul Ula itu luas, tempatnya kaum Nabi Saleh itu luas, tidak hanya tempat ini saja. Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini tempatnya kaumnya Nabi Saleh di Mantiqatul Ula mengatakan bahwasannya di firman Allah Subhanahu wa taala mereka menjadikan gunung-gunung dipahat menjadi rumah, dan gak ada sejarahnya manusia seperti pada zaman kita sekarang bisa memahat gunung-gunung seperti yang ada di Al-Ula tadi. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwasanya itu tempatnya peninggalan mereka itu lebih kuat. Pendapat mereka mengatakan bahwasanya al-ula tempat daripada peninggalan kaum Nabi Saleh, meskipun ada tempat yang lainnya juga. Kemudian kita akhiri, waqala Allah Subhanahu wa taala wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Ingatlah pada hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, ka'allam yalbathu, ya, seakan-akan mereka tidak berkumpul kecuali illa sa'atan minan nahar, kecuali satu waktu di waktu siang. Yata'arafuna bainahum, mereka saling berkenalan di antara mereka. Waqad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin, sungguh merugi orang-orang yang mengingkari pertemuan mereka dengan Allah. Jadi ada orang-orang yang mengingkari, ya, mereka tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa yawma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah, pada hari berdirinya hari kiamat maka orang-orang yang berbuat dosa akan bersumpah, ya, tidak ingin berdiam diri di dalam neraka kecuali hanya waktu yang sebentar saja. Ya, orang-orang yang beriman ingin segera disegerakan hari kiamat karena yang mereka ingin kembali kepada surganya. Kan tapi orang-orang kafir, ya, mengatakan bahwasanya ya Allah tunda yang namanya hari kiamat. Mereka tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menanggung dosa mereka. Oleh karenanya harapan orang-orang kafir dan munafikin tatkala sudah masuk neraka, tatkala setan sudah khutbah, kita sampaikan tadi, tatkala setan sudah khutbah, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin dan kafirin, mereka hanya bisa menggigit jari, menyesal atas apa yang telah mereka perbuat. Akan tapi penyesalan mereka, terutama orang-orang kafir, tidak membuat mereka keluar dari neraka. Justru malah Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada mereka azab yang pedih. Angan-angan orang-orang kafir tatkala sudah masuk neraka adalah qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, orang-orang kafir berkata, seandainya saya dulu jadi pasir, seandainya saya dulu jadi debu, enggak mendapatkan hukuman taklif, tidak menjadi pembebanan dan juga tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita memiliki waktu, masih memberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita usia. Oleh karena jangan sampai kita terperdaya dengan tipu daya iblis. Yang paling baik di antara kita adalah yang paling banyak amalannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita usia, itu amanah. Semuanya adalah amanah. Ilmu, rizki, hidayah adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, memberkahi majelis kita pada malam hari ini dan senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus berada di atas manhaj Rasulullah sehingga kita bisa bertemu dan meminum telaga Kautsar nanti di akhirat kelak. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.